الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui udara dalam melanjutkan majlis kita yang ke-18, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan masih kita di bab yang keempat, fi Adab Muallimil Quran wa Muta'allimih, adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan pasal yang baru. Setelah pada pasal yang sebelumnya, beliau menjelaskan hukum mengajarkan Al-Quran, yaitu fardu kifayah secara singkat. Namun apabila semua orang yang mampu mengajarkan Al-Quran tidak mau mengajarkan, maka mereka berdosa. Tapi apabila salah seorang pengajar Al-Quran diminta untuk mengajar Al-Quran namun dia menolak, tapi masih di situ masih ada orang yang bisa mengajarkan Al-Quran orang lain, maka itu makruh saja, tidak sampai jatuh kepada hukum yang haram. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan pasal yang baru. Faslun. Yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim. Disunnahkan bagi orang yang mengajarkan Al-Quran agar dia haris, agar dia bersemangat, agar dia mempunyai tekad yang tinggi untuk mengajarkan para pelajar Al-Quran. Mu'thiran lidhalika ala masarihi nafsihi dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Yang dia dalam mengajarkan murid-muridnya tersebut lebih mengutamakan murid-muridnya. Lebih dia mengutamakan untuk mengajarkan murid-muridnya dibanding maslahat dirinya sendiri yang bersifat duniawi. Maslahat duniawi yang bukan darurat. Lebih mengutamakan muridnya dibanding maslahat dirinya yang bukan bersifat darurat. Mari kita bahas perkataan Al-Imam An-Nawawi ini. Dalam perkataannya di sini Al-Imam An-Nawawi tidak membawakan dalil. Mungkin karena beliau lebih, karena hukum ini sudah ma'ruf. Mengapa? Karena mengajarkan ilmu fardu kifayah. Mengajarkan ilmu Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu agama, hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun dia mengutamakan atau mengurusi kebutuhan duniawi yang sifatnya bukan darurat, maka itu lebih condong kepada bab yang mubah. Sehingga dia hendaknya lebih mementingkan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah dibanding sesuatu yang sifatnya mubah. Namun tetap dia memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri yang bersifat darurat. Kenapa? Karena untuk dia memenuhi hajatnya yang bersifat darurat, dia mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dirinya sendiri dan untuk menafkahi keluarganya yang sifatnya darurat, maka itu hukumnya adalah fardu ain. Maka ketika kebutuhan yang sifatnya darurat, seorang pengajar Al-Quran lebih mementingkan kebutuhan yang sifatnya darurat dibanding mengajar. Namun ketika kebutuhan sifat hidupnya yang bersifat darurat sudah terpenuhi, maka hendaknya dia mementingkan untuk mengajarkan ilmu Al-Quran dibanding dia mencari hajat-hajat kebutuhan hidupnya yang sifatnya itu mubah, yang sifatnya bukan darurat. Karena mengajarkan ilmu fardu kifayah, masih mendapatkan pahala melaksanakan kewajiban walaupun itu kewajiban kifai. Lebih besar pahalanya dan lebih utama dibanding dia mencari sesuatu yang sifatnya kebutuhan yang mubah. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan bahwa hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran bersemangat. Dia memiliki tekad yang tinggi. Dan sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat uswah hasanah untuk para pengajar Al-Quran. Lihat bagaimana Allah sifati Rasulullah SAW dalam Al-Quran surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan Allah. Lalu Allah menyebutkan bagaimana sifatnya Rasulullah SAW. Banyak sifat Rasulullah SAW yang memiliki fadilah yang sangat banyak, tapi di antara ayat ini Allah sebutkan sifat seorang rasul sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya ditiru oleh pengajar Al-Qur'an juga dan juga para pelajar Al-Qur'an, yaitu apa? Rasul itu min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu Rasulullah SAW dari jenis para sahabat dari bangsa Arab. Hendaknya, walaupun ini bukan syarat yang sifatnya wajib, yaitu apa? Tapi ini lebih ke syartu kamal, lebih utama, lebih sempurna. Bahwa seorang rasul, seorang pengajar Al-Quran, atau seorang da'i, dia dari kaumnya sendiri. Dia berbicara sebagaimana bahasa kaumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, berbicara sebagaimana bahasa kaumnya. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Apa fungsinya dia berbicara dengan bahasa kaumnya? Agar mampu menjelaskan kepada kaumnya dakwah yang dia ajarkan. Dengan suatu da'i atau pengajar Al-Quran yang dia satu bangsa atau satu bahasa dengan murid-muridnya, maka itu lebih memudahkan untuk pengajaran. Walaupun kalau berbeda jenis bangsa atau berbeda suku, selama inti ajaran dakwah atau inti pengajaran Al-Quran tersebut tersampaikan, maka itu pun tidak mengapa. Azizun alaihi ma'anittum. Sifat seorang rasul, aziz. Yaitu apa? Merasa sulit, yang juga apabila murid-muridnya, apabila para sahabat ketika itu bersama Rasulullah SAW, beliau merasa sulit apabila para sahabat ditimpa kesulitan. Begitu pula hendaknya para pengajar Al-Quran. Dia tidak suka dan dia merasakan sulit apabila murid-muridnya ditimpa kesulitan. Merasakan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Hendaknya para pengajar Al-Quran pun demikian. Dia sangat perhatian kepada murid-muridnya. Lalu Allah melanjutkan sifat terpuji Rasulullah SAW, harisun alaikum. Yaitu bersemangat, bertekad tinggi alaikum, kepada kalian. Yang di sini para ulama, inilah maudi'u syahid. Tempat syahid di sini dalam perkataan Al-Imam An-Nawawi, harisun alaikum. Yaitu seorang Rasul memiliki sifat bertekad tinggi, bersemangat tinggi kepada kalian, terhadap kalian. Dalam hal apa? Para ulama ketika menafsirkan ayat ini ada dua penafsiran. Sebagian ulama menafsirkan, harisun alaikum alla tadkhulun nar. Syahihun alaikum bi an tadkhulun nar. Yaitu apa? Sangat pelit, sangat tidak mau bertekad tinggi, sangat tidak mau seorang rasul itu agar umat-umatnya tidak masuk neraka. Jadi Rasulullah SAW sangat tidak ingin umatnya masuk neraka. Ini di antara penafsiran para ulama. Sebagian ulama ada yang menafsirkan harisun ala imanikum. Harisun alaikum di sini maksudnya adalah sangat bersemangat agar kalian beriman. Agar para sahabat beriman. Agar orang-orang belakangan beriman. sebagaimana kisah yang sudah ma'ruf, ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, lalu beliau ditolak. Ditawarkan oleh malaikat Jibril, bagaimana kalau saya binasakan? Kalau kamu mau, saya perintahkan dua malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung kepada mereka. Tapi lihat Rasulullah SAW masih berharap agar mereka mengeluarkan keturunan-keturunan yang beriman. Harisun ala imanikum. Sangat bersemangat, sangat bertekad tinggi agar mereka beriman. Al-Imam Syaukani lebih merajihkan penafsiran yang pertama, bahwa bertekad tinggi agar umatnya tidak masuk neraka. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Farra. Wallahualam, tapi saya lebih, ketika ada penafsiran Al-Quran, yang itu dua penafsiran ini masuk di bawah ke ayat tersebut, maka itu tidak saling berlawanan. Karena ini termasuk mimbab tafsir tanawwu', yaitu tafsir berbagai macam yang itu tidak saling bertentangan. Walaupun yang lebih dominan, saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa harisun alaikum di situ lebih dominan, lebih zahir apabila dibawa kepada harisun ala imanikum, yaitu bersemangat agar mereka, agar para sahabat dan umat-umat Rasulullah SAW, agar mereka beriman. Karena ada syahid dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, sebagaimana dalam surat Yusuf. Dan tidaklah kebanyakan manusia, walaupun engkau sangat ingin, walaupun engkau sangat bertekad tinggi, tidaklah sebagian manusia, sebagian besar manusia itu beriman. Harasta di sini tentang agar umat-umatnya, agar orang yang didakwahi beriman. Namun sebagaimana saya tegaskan bahwa kedua penafsiran tersebut tidaklah saling bertentangan. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pembahasannya, وَأَنْ يُفَرِّغَ قَلْبَهُ فِي حَالِ جُلُوسِهِ لِإِقْرَائِهِمْ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّاغِلَةِ كُلِّهَا وَهِيَ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran mengosongkan hatinya ketika dia mengajar dari hal-hal yang mengganggu dia dari mengajar Al-Quran, hal-hal yang membuat sibuk hatinya ketika mengajarkan Al-Quran. Dia menyingkirkan semua gangguan-gangguan yang mengganggu hatinya ataupun yang bersifat zahir. Gangguan yang bersifat zahir ketika dia mengajar. Kenapa? Karena dia sangat diperintahkan, sangat disyariatkan untuk khusyuk. Karena mengajar pada hakikatnya, mengajar Al-Quran ataupun mengajar ilmu agama yang lainnya, pada hakikatnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya dia fokus dalam mengajarkan ilmu tersebut agar pikirannya tidak bercabang, yang itu justru mungkin berakibat kepada penyampaian dia yang akhirnya berakibat kepada kesalahpahaman si murid dalam menangkap pelajaran yang disampaikan. Wahya katiratun ma'rufah, dan itu ada banyak sekali macamnya. وأن يكون حريصا على تفهيمهم. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan bagaimana sifatnya para pengajar Al-Qur'an, yaitu hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an harisan ala tafhimihim, hendaknya sangat bersemangat, sangat bertekad tinggi agar mereka, yaitu murid-muridnya, paham apa yang ia ajarkan. Paham ilmu Al-Quran yang ia ajarkan, ilmu tajwid yang ia ajarkan, ilmu tafsir yang ia sampaikan. Hendaknya seorang guru memiliki watak yang demikian. Dia sangat ingin agar murid-muridnya paham, walaupun dia harus mengulang-ulang pelajarannya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis dari Anas bin Malik, ani Nabi SAW, أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه. Anas bin Malik yang hidup bersama Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW di Madinah selama 10 tahun. Sejak awal kedatangan Rasulullah SAW, bagaimana mensifati Rasulullah SAW? Bahwa beliau apabila berbicara, berbicara dengan suatu perkataan, a'adaha thalatan. Beliau berbicara 3 kali. Beliau mengulang-ulang 3 kali. Hatta yufhama anhu. Agar bisa dipahami apa yang beliau sampaikan. Wa idha ata ala qawmin fasallama alaihim, sallama alaihim 3. Sebagaimana hadith riwayat Bukhari. Rasulullah SAW apabila menyampaikan salam kepada suatu kaum, beliau mengucapkan salam 3 kali. Hadith ini sahih dalam riwayat al-imam al-Bukhari. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau mengulang-ulang perkataannya, mengulang-ulang hadith beliau 3 kali. Agar apa? Agar pelajaran tersebut, hadith tersebut yang disampaikan oleh Nabi SAW menancap di hati para sahabat. Agar para sahabat paham apa yang beliau sampaikan. Dari sini, hadith ini para ulama mengambil faedah bahwa ghayatu ma yaqa'u minal bayan 3. Hendaknya boleh dia mengulang-ulang apa yang dia sampaikan, bahkan apalagi terlebih lagi jika si murid itu ternyata tidak paham. Hendaknya dia mengulang apa yang ia sampaikan, walaupun sampai berkali-kali. Tapi para ulama membatasi 3 kali. Membatasi 3 kali. Dan ini tidaklah tercela. Yaitu apa? Mengulang pelajaran yang disampaikan kepada si murid. Karena sebagian ulama, ada yang bilang makruh mengulang hadis atau mengulang ilmu agama yang disampaikan. Sebagian ulama bahkan bilang, إِذَا أُعِيدَ الْحَدِيثِ ذَهَبَ نُورُهُ. Apabila hadis Nabi SAW diulang, ذَهَبَ نُورُهُ. Cahayanya hilang. Tapi justru yang lebih tepat adalah sebagaimana walau-alam kita husnul zon kepada para ulama, bahwa mereka bukan dengan niat melawan hadis Nabi SAW. Tapi mereka berniat ingin agar si murid itu fokus. Agar si murid fokus dan agar mereka memuliakan ilmu. Tidak bermudah-mudah dalam ilmu. Kalau ternyata si murid minta ulang terus, minta ulang. Karena dia lalai. Sehingga murid meremehkan ilmu. Kita husnuzan kepada para ulama yang bilang makruh bahwa mengulang-ulang hadith atau mengulang-ulang pelajaran karena niat seperti ini. Tapi yang sahih, yang lebih tepat dari hadith Nabi SAW tidaklah dibenci. Mengulang hadith. Apalagi dalam rangka membuat paham si murid. Maka justru itu disukai. Bahkan itu justru lebih penting. Mengulang pelajaran. Atau hadith. Ataukah itu Al-Quran. Atau ilmu agama yang lain. Itu lebih akad. Lebih utama. Lebih ditekankan daripada mengucapkan pertama kali. Kenapa? Karena apabila si murid mendengar pengajaran Al-Quran. Atau mendengar hadith. Pertama kali dia tidak paham. Kalau ditinggalkan seperti itu saja, maka kesalahpahaman tersebut akan terbawa terus. Justru ini lebih berbahaya dibanding dia tidak disampaikan sama sekali. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan beliau, وَأَنْ يُعْتِيَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَلِيقُ بِهِ. Dan hendaknya seorang pengajar Al-Quran memberi tiap murid apa-apa yang mereka layak terima. Apa yang mampu ditangkap oleh si murid. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Para pelajar Al-Quran. Atau para penuntut ilmu agama secara umum. Tidaklah sama kadar akal mereka. Tidaklah sama kadar keilmuan mereka. Sebagian mereka ada yang memiliki basic ilmu yang sudah mereka akan pelajari. Sebagiannya lagi ada yang kosong. Tidak memiliki pengetahuan apapun tentang ilmu Al-Quran atau ilmu agama yang ingin mereka pelajari. Jadi hendaknya apa? Si guru, si pengajar Al-Quran, atau seorang da'i, atau orang yang mengajarkan ilmu agama, dia mengetahui apa yang cocok untuk si murid. Tidak semua yang dia ketahui disampaikan kepada si murid. Karena kalau tidak tepat justru menjadi berbahaya. Sebagian ulama Ibnu Mas'ud dalam atharnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah beliau dari Ali bin Abi Thalib, atsar dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, hadithun nas bima ya'rifun, atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, sampaikan kepada manusia apa yang ya'rifun, bukan apa yang, bukan ini diterjemahkan apa yang mereka ketahui, tapi apa yang mereka dapat tangkap, apa yang mereka dapat pahami. Apakah kalian mau apabila Allah dan Rasulnya didustakan karena mereka tidak paham, akalnya belum mampu untuk menangkap apa yang mereka, apa yang disampaikan kepada mereka. Di sini Ali bin Abi Thalib bukan berarti bertujuan untuk menutupi ilmu, karena menutupi ilmu bagi orang yang berhak itu haram. Tapi di sini agar ilmu yang disampaikan itu ada orang yang cocok untuk disampaikan ilmu tersebut, ada orang yang tidak cocok. Bagi orang yang cocok maka itu bagus untuk disampaikan. Adapun orang yang tidak cocok, maka apabila disampaikan justru malah berbahaya. Serupa juga perkataan Abdullah bin Mas'ud. Masih diriwayatkan oleh atsar ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah beliau. Ma anta bimuhaddithin qawman hadithan la tablughuhu aquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan perkataan kepada suatu kaum, perkataan atau hadis yang itu belum sampai kepada akal mereka, kecuali perkataan tersebut justru menjadi fitnah bagi mereka. Lihat bagaimana kesalahpahaman itu berbahaya. Dan para ulama pun seperti ini. Seperti dinukil dari Al-Imam Ahmad bahwa beliau yara karahiyat al-ahadith alati zahira al-khuruj al-sultan. Beliau kurang suka menyampaikan hadith-hadith yang secara zahirnya menunjukkan khuruj, menunjukkan melawan kepada sultan. Tapi beliau sampaikan, tetap sampaikan hadith-hadith tersebut ke murid-murid yang khusus, yang tidak dikhawatirkan salah paham terhadap hadith-hadith tersebut. Seperti Al-Imam Malik juga. Beliau tidak suka menyampaikan hadith-hadith tentang sifat Allah. Tapi beliau tetap mengajarkan hadis-hadis tersebut kepada murid-murid yang khusus, para ulama hadis, yang mereka tidak dikhawatirkan salah paham terhadap hadis-hadis tersebut. Adapun kepada orang awam, tidak. Hadis-hadis tersebut tidak cocok untuk disampaikan. Seperti Al-Imam Abu Yusuf juga. Beliau tidak suka menyampaikan hadis-hadis yang gharaib, yang itu langka, jarang didengar oleh manusia. Seperti juga Al-Hasan Al-Basri, beliau kurang suka ketika Anas bin Malik menyampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf hadis tentang kisah Uraniyin. Kenapa? Karena Hajjaj bin Yusuf ketika dia ingin membunuh Al-Husain, dia tanya kepada Anas bin Malik, bagaimana cara membunuh Rasulullah SAW yang paling kejam? Bertanya kepada Anas bin Malik. Pertanyaan seperti ini bagusnya, kata Al-Hasan Al-Basri, tidaklah bagus untuk dijawab. Tapi Anas bin Malik, karena beliau tidak ada, mungkin karena tidak ada zon bahwa dia akan berlaku seperti itu, sehingga tetap disampaikan oleh Anas bin Malik hadis tentang Uraniyin, yaitu orang yang datang ke Madinah, yang baru masuk Islam, datang ke Madinah lalu dalam keadaan ketika sampai di Madinah terkena demam. Lalu Rasulullah SAW perintahkan untuk pergi ke penjaga unta sedekah, lalu minum susu unta dan air kencingnya. Tapi orang-orang yang baru masuk Islam tersebut, ia melakukan perintah Nabi, minum air kencing unta, susu unta, lalu si penggembala unta tersebut dibunuh. Matanya dan matanya dicungkil. Lalu Rasulullah SAW sangat marah kepada mereka dan memerintahkan orang-orang untuk menangkap mereka. Setelah mereka tertangkap, Rasulullah SAW melakukan kepada mereka sebagaimana yang mereka lakukan kepada si penggembala unta, si penjaga unta, yaitu matanya dicungkil dan dibiarkan mati kelaparan di gurun. Hajjaj bin Yusuf melakukan hal tersebut kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang di sini bagusnya ada beberapa hadis, ada beberapa ilmu Al-Quran, ada beberapa ilmu agama yang itu tidak tepat disampaikan kepada sebagian orang. Bukan dalam rangka menutup ilmu, menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi khawatir disalahpahami oleh orang yang disampaikan ilmu tersebut. Jadi, tidak semua ilmu, baik itu dalam ilmu Al-Quran, ataupun hadis, ataupun fikih, ataupun ilmu agama secara umum, bisa disampaikan kepada semua orang. Penuntut ilmu Al-Quran yang belum khatam tajwid, qiraat Hafs dan Asim, maka tidak patut untuk diajarkan ilmu qiraat yang lainnya. Penuntut ilmu Al-Quran yang belum khatam bab makharijul huruf, maka tidak patut untuk diajarkan bab sifat, yang itu kesalahan-kesalahan di situ bukanlah lahnun jeli. Jadi, hendaknya para pengajar Al-Quran, dia memperhatikan kadar keilmuan, kadar akal si murid, agar dia menyampaikan ilmu yang sanggup untuk diterima akal si murid, agar di kemudian hari tidak terjadi salah paham. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, فَلَا يُكْثِرُ عَلَى مَنْ لَا يَحْتَمِلُ الْإِكْتَارُ. Sehingga si guru, dia paham apa yang patut disampaikan si murid, tidaklah menyampaikan banyak ilmu kepada murid yang tidak mampu menangkap banyak ilmu. Karena si murid itu kemampuannya berbeda-beda. Begitu pula Rasulullah SAW. Beliau ketika menyampaikan hadis kepada para sahabat berbeda-beda. Terkadang ada sahabat yang diajarkan banyak ilmu, hadis yang sangat panjang. Terkadang ada sahabat yang hanya diajarkan beberapa kalimat saja. Bahkan satu dua kata saja. Seperti hadis dalam hadis Uqbah bin Amr. Ada sahabat yang meminta wasiat kepada Nabi SAW. Awsini, berilah wasiat kepadaku. Nabi SAW hanya memberi wasiat dua kata. La taghdab. Jangan kamu marah. Terus sahabat tersebut tidak puas. Minta wasiat lagi. Berilah wasiat kepadaku. Nabi hanya mengulang dua kata itu saja. La taghdab. Janganlah kamu marah. Hanya wasiat nasihat dua kata saja. Begitu pula ada sahabat. Sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Busr. Dan juga diriwayatkan dengan lafaz yang lain. Dari An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alaina, fa babun natamassaku bihi jami'an." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu banyak. Banyak atas kami. Banyak aturan syariat-syariat Islam. Tapi lihat bagaimana orang ini hanya minta fa babun natamassaku bihi jami'an. Tolong ajarkan kepada saya satu bab saja. Satu permasalahan yang akan aku pegang erat-erat. Dia tidak mau memegang. Bukannya tidak mau memegang. Tapi karena kesanggupan beliau adalah dia minta diajarkan satu amalan yang itu sudah mencukupi. Paling tidak. Dalam bab nafilah. Adapun yang wajib-wajib maka wajib bagi seluruh sahabat dan seluruh umat Nabi SAW. Tapi beliau minta diajarkan hal yang sunnah, yang sunnah-sunnah banyak. Tapi beliau hanya minta diajarkan satu saja. Fababun natamassaku bihi jami'an. Satu sunnah, bab nafilah yang saya pegang erat-erat. Karena nafilah pun banyak. Lalu Rasulullah SAW pun hanya memberikan satu nasihat. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah 'azza wa jalla. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Dengan berzikir kepada Allah. Lihat para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Rasulullah SAW hanya mengajarkan satu perintah nafilah. Padahal perintah-perintah nafilah sangatlah banyak. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam hadis tadi wasiat agar tidak marah. Dan hadis ini untuk berzikir. Rasulullah hanya mengajarkan satu permasalahan. Kepada dua sahabat tersebut. Tapi di hadis yang lain, kita dapati banyak sekali Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat syariat-syariat yang banyak. Kenapa? Karena memang kadar para sahabat itu pun berbeda. Begitu pula umat Rasulullah SAW, kadar keilmuannya dan kadar akalnya berbeda. Adapun murid yang hanya bisa menangkap sedikit ilmu, maka kita berikan sekadar akalnya. Kita berikan sedikit ilmu yang itu penting bagi dia, yang bisa dia tangkap, yang bisa dia amalkan. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, وَلَا يُقَصِرُ لِمَنْ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةِ. Kepada murid yang tidak bisa menangkap banyak ilmu, maka jangan kita ajarkan banyak hal. Tapi kepada murid yang dia mampu untuk menangkap banyak ilmu, وَلَا يُقَصِرُ. Jangan kita taksir di situ. Jangan kita tidak menyampaikan banyak ilmu. Justru kepada murid yang bisa menangkap banyak ilmu, kita sampaikan banyak ilmu yang ia sanggup untuk terima. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan beberapa sahabat. Ada beberapa sahabat yang diajarkan banyak ilmu. Lihat Abdullah bin Abbas. Ketika beliau masih kecil, sudah diajarkan hadis oleh Rasulullah SAW. Hadisnya beda, jauh lebih panjang dibanding dua sahabat tadi. Dua sahabat yang telah dewasa tadi, Nabi SAW hanya mengajarkan beberapa kalimat saja. Tapi kepada Abdullah bin Abbas, Rasulullah ajarkan kalimat yang lebih panjang dan itu ilmu yang lebih luas. Sebagaimana hadis dalam riwayat Ahmad. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Yang ini mungkin pembahasannya akan dibahas oleh pengisi kajian Arba'in An-Nawawi. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang Allah tuliskan kepadamu. Wa law ijtama'u la yadurruka bi syai' la yadurruka bi syai'in illa qad katabahu 'alaik. Seandainya seluruh umat bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya tidak akan sampai mudarat kepadamu kecuali yang Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena sudah diangkat dan suhuf takdir sudah kering. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kalimat yang cukup panjang kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil. Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW wafat, umur beliau baru 13 tahun. Tapi beliau sudah hafal Al-Quran Al-Mufassal. Hadis Rasulullah SAW yang beliau dengar dari Rasulullah hanya beberapa saja. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa yang mendengar langsung dari lisan Rasulullah SAW hanya 4 hadis. Adapun ribuan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata para ulama itu mursal sahabi. Yaitu Ibnu Abbas meriwayatkan mendengar hadis tersebut dari sahabat lain, bukan langsung dari Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Abbas yang masih kecil ilmu yang lebih banyak daripada dua sahabat yang sebelumnya yang mereka sudah tua. Karena Nabi SAW tahu Ibnu Abbas itu akalnya cerdas. Bahkan kemudian hari Ibnu Abbas menjadi ulama di kalangan para sahabat. Bahkan kata Abdullah bin Ibn Mas'ud memuji Ibnu Abbas, "Lau adraka asnanana latafawwaqa alaina." Seandainya si Ibnu Abbas saja umur seumuran kami, seumur para as-sabiqun al-awwalun, Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lainnya, niscaya ilmunya sudah melebihi kami. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan sahabat yang mampu menangkap banyak ilmu, beliau mengajarkan kepada mereka banyak ilmu. Dan kenyataannya pun ada beberapa sahabat yang diajarkan banyak ilmu, yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Yang hadisnya melampaui ribuan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sahabat yang banyak menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir dan Aisyah. Ini adalah 7 sahabat yang minal muktirin, termasuk sahabat yang banyak mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka memang mampu untuk menampung banyak ilmu. Maka Rasulullah SAW pun berikan mereka kadar ilmu yang banyak. Begitu pula seorang pengajar Al-Quran. Apabila melihat muridnya, ini melihat murid yang cerdas, maka tidak mengapa, justru baik apabila dia sampaikan kepada murid tersebut ilmu yang banyak. Atau bahkan menyampaikan semua ilmu yang ia miliki. Kenapa? Karena diharapkan si murid tersebut yang cerdas akan menggantikan dia mengajar di suatu saat nanti, menyampaikan ilmu yang dia ajarkan, menyambung ilmu dan pahala yang dia sampaikan kepada murid tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa ya'muru bi'i'adati mahfuzatihim. Dan hendaknya seorang pengajar Al-Quran memerintahkan murid-muridnya untuk mengulang-ulang mahfuzatnya, untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya, untuk mengulang-ulang ilmunya. Mengapa? Karena ilmu itu perlu untuk diulang-ulang. Hafalan Al-Quran perlu untuk diulang-ulang. Rasulullah SAW sudah memerintahkan para sahabat, dan ini pun berlaku kepada umatnya, untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Ta'ahadu hadzal Qur'an fa wallazi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafallutan wa fi riwayatin taqassiyan min al-ibli fi 'uqliha. Ulang-ulanglah Al-Qur'an ini, padahal Al-Qur'an sudah dijamin oleh Allah agar mudah untuk dihafal, untuk diambil peringatan. Tapi Rasulullah SAW tetap perintahkan murajaah untuk mengulang-ulang Al-Qur'an. Fa wallazi nafsi bi yadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta pada ikatannya. Lihat Al-Quran saja yang sudah dijamin oleh Allah untuk dimudahkan, tetap diperintahkan untuk diulang-ulang. Terlebih lagi ilmu lain yang itu yang tidak ada jaminan dari Allah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. Dan hendaknya seorang guru pun memuji muridnya, memuji muridnya yang terlihat pandai di antara murid-muridnya tersebut. ما لم يخش عليهم فتنة, selama si guru tidak takut si murid ini terkena fitnah berupa ujub ataupun penyakit hati yang lainnya. Hendaknya si guru memberi apresiasi kepada muridnya yang menonjol, kepada muridnya yang cerdas, dengan memberikan pujian. Tapi di sini memang perlu diperinci. Tidak semua murid pujian itu bermanfaat bagi mereka. Ada murid yang ketika dipuji justru itu tidak baik, bahkan berbahaya bagi dia. Ada murid yang ketika dipuji justru itu baik dan itu justru lebih memberi dia semangat dalam belajar Al-Quran. Kita dapati dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada dua sejumlah hadis yang seolah bertentangan. Dalam hadis yang banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji para sahabat, baik jumlatan secara umum para sahabat, utafsilan, dan orang per orang para sahabat, ada yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW, seperti 10 sahabat yang jamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, sampai 6 sahabat yang lainnya. Dipuji di hadapan langsung, secara langsung di hadapan para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenyataan yang pernah memuji para sahabatnya. Namun di sisi lain ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau melarang untuk memuji. Sebagaimana hadis dari Abu Bakrah, "Athna rajulun 'ala rajulin 'inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala waylak qata'ta 'unqa sahibik qata'ta 'unqa sahibik miraran." Dari Abu Bakrah, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW berkata, celaka engkau. Kamu telah memotong leher sahabatmu, kamu telah memotong leher sahabatmu. Memotong leher di sini, dijelaskan oleh para ulama, kamu membuat binasa sahabatmu sendiri dengan pujian tersebut. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, Man kana minkum madihan akhahu la mahalat falyakul ahsibu fulanan wallahu hasibu walau zaki ala Allahi ahadan. Ahsibu kada wa kada in kana ya'lamu dhalika minhu. Kalau memuji jangan seperti itu. Barang siapa yang hendak memuji maka ucapkanlah falyaqul aku menduga si fulan seperti ini, aku menduga si fulan itu baik, tapi Allah yang lebih tahu menghisabnya dan lebih tahu keadaan si fulan, dan aku tidaklah mentazkiyah seseorang pun itu dan aku tidaklah mentazkiyah seseorang pun atas nama Allah. Apabila dia benar-benar mengetahui si fulan itu benar terpuji. Tapi tetap hendaknya memuji tidak dengan lafaz jazm. Kenapa? Karena keadaan rahasianya hanya Allah lah yang lebih tahu. Keadaan hatinya hanya Allah lah yang lebih tahu isi hati manusia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pun melarang memuji. Rasulullah pernah ada orang yang memuji Uthman bin Affan dan di situ ada Al-Miqdad ibn al-Aswad. Lalu Miqdad mengambil tanah dan melempar orang yang memuji Uthman tersebut melempar tanah ke wajahnya. Lalu Uthman bertanya, "Masya'nuk, kenapa kamu melakukan hal demikian? Kenapa kamu melempar si fulan tersebut dengan tanah?" Lalu dijawab oleh Al-Miqdad, "Inna Rasulullah SAW qala, idza ra'aytumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau engkau melihat orang yang suka memuji, maka lemparkanlah tanah ke wajahnya. Para pendengar Ismail Radio, kita lihat di sini, di satu sisi, Rasulullah SAW pernah memuji para sahabat, beberapa orang para sahabat. Di satu sisi pun, Rasulullah SAW melarang untuk memuji. Ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Bagaimana cara menggabungkan hadis-hadis tersebut? Para ulama ada berbagai macam cara dalam menggabungkan hadis-hadis yang seolah bertentangan ini. Sebagian ulama ada yang menerangkan bahwa pujian yang dilarang itu kalau sifatnya itra dan ifrat. Yaitu apa? Pujian yang berlebihan yang itu melebihi hakikat orang yang dipuji. Maka ini adalah pujian yang tercela, pujian yang tidak diperbolehkan. Adapun pujian yang memang perkala terpuji tersebut ada pada diri orang yang dipuji, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana dikuatkan oleh penafsiran pendapat ulama yang seperti ini, dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW melarang umatnya untuk memuji beliau. La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Yang bahkan mereka berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam sampai mempertuhankan Isa. Yang dilarang adalah berlebihan dalam memuji di luar hakikat orang yang dipuji. Ini penafsiran sebagian para ulama. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan bahwa memuji sekali dua kali itu tidak mengapa. Tapi yang terlarang adalah memuji dijadikan sebagai kebiasaan. Terus menerus sifatnya itu suka memuji orang tersebut. Suka memuji orang yang dipuji tersebut. Kenapa? Karena hadis tentang larangan memuji, Rasulullah SAW melafazkan dengan sigat mubalaghah. Idza ra'aitumul maddahin. Kalau engkau melihat orang yang suka maddah, yaitu sudah menjadi kebiasaannya suka memuji orang, suka menjilat orang. Jadi yang tercela adalah demikian, pujian yang terus-menerus itulah yang tercela. Sebagaimana para syu'ara terdahulu, para ahli syair, ahli syair, mereka itu suka memuji para khalifah, suka memuji para pemimpin, para penguasa. Agar apa? Agar mereka mendapat hadiah dari khalifah tersebut. Ini adalah yang tercela, sifat suka memuji orang lain. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian ulama ada yang membawa hadis larangan bahwa dilarang apabila pujian tersebut dilarang apabila dia dikira orang yang dipuji itu justru bermudarat baginya pujian tersebut. Justru membuat dirinya ujub. Justru malah membuat dirinya berleha-leha dari beramal. Maka inilah pujian yang terlarang. Adapun jika kita mengetahui bahwa pujian tersebut tidaklah bermudarat kepada orang yang dipuji, karena dia sudah kita ketahui betul memang benar-benar orang yang bertakwa, dan pujian tersebut tidak akan membuat dia binasa dalam hal agamanya, maka ini tidak mengapa untuk memuji orang tersebut atau murid tersebut. Ini adalah penafsiran sebagian para ulama. Jadi hendaknya, sebagaimana yang sudah diisyaratkan sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi, ma lam yakhsha 'alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Selama si guru tidak khawatir si murid terkena fitnah berupa ujub atau yang lainnya. Jadi perlu dilihat, tidak semua murid itu patut untuk dipuji. Tidak semua murid pujian itu bermanfaat baginya. Kalau kita melihat murid yang apabila dipuji, itu menjadi penambah semangat dia dalam belajar Al-Quran, penambah semangat dia dalam belajar ilmu agama, maka dia adalah patut untuk dipuji. Tapi kalau kita mengetahui ini orangnya, kalau dipuji itu justru mudarat, malah bermalas-malasan, maka hendaknya kita tidak memuji orang yang tersebut. Taib sahabat Ismail Radio yang 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita masuki sesi tanya jawab di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 0852627747474. Baik, kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin dari Cemerlang, Jati Bening. Pertanyaan saya, bila sudah menyampaikan kalau memelihara kalbun itu berdosa, rumah tidak mendapat rahmat, tapi tidak didengarkan, apakah saya harus mengundurkan diri untuk mengajar ngaji di situ? Terima kasih atas jawabannya. Dari Ibu siapa? Dari Ibu Titin. Ibu Titin tersebut berarti mengajar di rumah yang situ ada anjing. Iya. Dari pertanyaan tersebut. Iya. Barakallahu fiik kepada Ibu Titin yang bersedia untuk menyimak kajian kita pada pagi ini dan melayangkan pertanyaan, bagaimana apabila kita sudah menasihati kepada muslim yang memiliki anjing agar tidak memelihara anjing namun tidak dituruti. Yang Ibu Titin tersebut mengajar apa? Mengajar ngaji. Mengajar ngaji. Memelihara anjing, hukum asalnya tidak boleh. Kalau anjing itu bukan anjing penjaga ternak atau penjaga ladang. Karena Nabi SAW hanya mengecualikan tersebut, anjing penjaga ternak atau penjaga ladang. Adapun anjing secara umum, maka barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahala yang berkurang sebesar satu qirat. Pahala si pemilik anjing, muslim yang memiliki anjing, berkurang sebesar satu qirat setiap hari. Jadi kalau amalannya setiap hari kurang dari satu qirat, setiap hari pahalanya minus. Minus saja? Iya. Bukan plus, minus. Kalau amalan solehnya setiap harinya dia tidak sampai satu qirat. Jadi hendaknya sudah betul yang dilakukan oleh Ibu Titin, menasihati orang tersebut yang memiliki anjing bahwa memelihara anjing itu tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau memerintahkan untuk membunuh anjing, tapi hanya mengecualikan tersebut, anjing penjaga ternak atau penjaga ladang. Maka itu mendapat rukhsah untuk dipelihara. Adapun selain itu, maka tidak boleh untuk memelihara anjing. Memelihara anjing untuk piaraan, memelihara anjing untuk hiasan, maka ini tidak diperbolehkan. Maka muslim yang mengetahui, muslim tersebut yang memelihara anjing, kewajibannya adalah beramar ma'ruf, nahi munkar. Menyampaikan apa yang dia ketahui. Rasulullah SAW melarang, bahkan memerintahkan membunuh anjing. Orang yang memelihara anjing, pahalanya berkurang setiap hari. Kewajiban dibutuhkan untuk menyampaikan. Dan apabila sudah disampaikan, orang yang beramar ma'ruf, nahi munkar, Allah hanya mewajibkan kepadanya kewajiban menyampaikan. Bukan al-qabul. Sebagaimana sudah dibahas oleh para ulama. Kewajiban orang yang beramar ma'ruf nahi munkar hanya menyampaikan. Bukanlah tanggungan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Kewajibannya agar si orang yang dinasihati menerima. Atau melaksanakan. Itu di luar yang Allah perintahkan kepada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Apabila kita sudah menyampaikan, maka kita sudah lepas tanggung jawab. Apakah kita berhenti dari mengajak orang tersebut? Wallahu a'lam, itu masalah yang sifatnya ijtihadi. Karena babul hajr, memboikot seorang muslim, maka itu sifatnya ijtihadi, yang dilihat muslim per muslim itu tidak sama. Ada seorang muslim yang apabila diboikot, kita jauhi muslim tersebut, dia menjadi sadar bahwa saya berada dalam kesalahan. Ya, akhirnya dia kembali kepada jalan yang benar. Kembali mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ada seorang muslim yang apabila kita hajar, kita boikot, dia justru semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita jauhi, justru dia semakin menjadi-jadi maksiatnya. Maka itu perlu dilihat maslahat dan mudaratnya, yang setiap muslim itu berbeda-beda kondisinya. Tidak bisa kita pukul rata. Rasulullah SAW pernah menghajar sahabat, tiga sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk. Menghajar mereka selama 50 hari. Tapi di kesempatan yang lain, sahabat-sahabat yang beramal, yang melakukan sesuatu yang mungkar, Rasulullah SAW sekedar menasihati, tidak sampai memboikot. Tidak sampai menjauhi sama sekali. Jadi perlu dilihat maslahat dan mudaratnya. Apakah bagi orang tersebut lebih maslahat kita jauhi, atau terus lebih maslahat, justru lebih maslahat apabila kita terus nasihati. Ya, tapi demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz untuk pertanyaan dari Ibu Titin. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Selanjutnya kita masih buka pertanyaan di nomor 02184994343 dan 02184970055. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bagaimana dengan ilmu tauhid? Adakah batasan-batasannya juga dalam menyampaikannya? Syukran jazakallahu khairan. Hamba Allah di Pasar Rebo. Apakah menyampaikan ilmu tauhid ada batasan-batasannya, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak? Sebagaimana sudah pembahasan tadi, baik dalam ilmu Al-Quran, adapun ilmu tauhid, termasuk ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya, memang ada batasan-batasannya. Tergantung kapasitas keilmuan dan akal si murid. Sebagaimana saya nukilkan tadi, Al-Imam Malik, beliau melihat karahiyah tahdith bi ahadithi sifat. Beliau tidak suka menyampaikan hadith-hadith sifat tentang sifat Allah kepada khalayak umum. Kepada orang-orang awam yang dikhawatirkan mereka salah paham terhadap hadis-hadis sifat tersebut. Khawatirkan mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi tetap Imam Malik menyampaikan hadis-hadis tentang sifat. Kenyataannya beliau dinukil, diriwayatkan dari beliau hadis-hadis tentang sifat yang beliau ajarkan kepada para muridnya, para ulama hadis yang tidak dikhawatirkan salah paham. Begitulah hadis Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada Mu'adz. Haqqul ibad, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Tentang tauhid, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz bahwa hak yang paling utama Allah atas hambanya agar mereka menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah apabila si hamba melaksanakan yang Allah wajibkan atas mereka, agar Allah tidak mengazab mereka. Ini tentang tauhid. Rasulullah SAW menyampaikan ini kepada Mu'ad. Lalu Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW, "Afala ubashiru bihin nas?" Qala la tubashirhum fayattakilu. Apakah tidak saya sampaikan hadis ini kepada manusia ya Rasulullah? Tiap Mu'ad bin Jabal menyampaikan kepada manusia, siapa manusia yang dituju? Manusia yang dimaksud adalah para sahabat di zaman itu. Apakah saya tidak sampaikan kepada manusia wahai Rasulullah? Rasulullah bilang, jangan. Fayattakilu. Sehingga mereka nanti jadi berleha-leha, tidak mau beramal. Bersandar hanya kepada tauhid saja. Tidak mau melakukan amal soleh yang lain. Rasulullah larang menyampaikan hadis tentang tauhid ini. Tapi beliau sampaikan kepada Mu'ad, tapi larang sampaikan kepada khalayak umum. Padahal khalayak umum tersebut adalah para sahabat. Tapi di bagian akhir hadis tersebut, فَحَدَّتَ بِهِ تَأَثُّمًا. Mu'ad tetap menyampaikan hadis ini kepada orang lain, kepada murid lain, beberapa orang saja. تَأَثُّمًا, karena beliau khawatir akan terkena dosa kalau menyembunyikan ilmu. Karena Mu'ad paham bahwa yang diinginkan Nabi SAW bukanlah semua kaum muslimin tidak tahu hadis ini sama sekali. Kalau Nabi SAW ingin semua kaum muslimin tidak mengetahui hadis ini, niscaya beliau tidak akan sampaikan kepada Mu'ad. Tapi yang dimaksud Nabi SAW, hadis-hadis seperti ini, itu maslahat kalau disampaikan kepada sebagian orang, tapi justru tidak maslahat, justru menjadi mudarat kalau disampaikan kepada orang lain. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah diberikan sandal oleh Nabi SAW, lalu berikan kabar gembira bahwa man qala la ilaha illallah fabashiru bil jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, maka berikanlah kabar gembira surga. Abu Hurairah keluar pagar taman tersebut ingin menyampaikan hadis ini dari Nabi SAW. Sebelum itu ketemu Umar. Dari mana kamu? Dari Nabi SAW. Apa yang beliau perintahkan? Beliau sampaikan hadis dari Umar. Lalu Umar memukul Abu Hurairah sampai terjatuh. Sampai Abu Hurairah menangis. Lalu Umar dan Abu Hurairah bertemu Nabi SAW. Rasulullah SAW heran, kenapa Abu Hurairah menangis? Lalu Umar bilang, ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan hadis seperti ini? Rasulullah SAW menjawab, iya. Lalu Umar bilang apa? Jangan sampaikan kepada manusia. Da'uhum ya'malun. Biarkan mereka beramal. Kenapa? Kalau hadis-hadis seperti ini diketahui oleh orang umum, itu mereka khawatir tidak beramal. Jadi memang dalam tauhid, dalam semua cabang ilmu agama, baik dalam tauhid, dalam ilmu Al-Quran, dalam hadis, dalam fikih, ada yang tepat disampaikan kepada sebagian kaum muslimin, ada yang tidak tepat. Tidak semuanya bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin. Taib, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz untuk pertanyaan dari hamba Allah di Pasar Rebo. Jazakallah khairan atas partisipasinya, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan yang ingin disampaikan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada pembahasan kali ini, secara ringkas, saya ringkas, Al-Imam An-Nawawi menasihati kepada para pengajar Al-Quran, hendaknya lebih mengutamakan untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan ilmu agama dibanding kebutuhan dirinya sendiri yang itu bukan sifatnya darurat. Lebih mengutamakan untuk mengajar. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran, dia mengetahui batas keilmuan murid-muridnya, kadar keilmuan, kadar akal murid-muridnya. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Al-Usul Al-Thalathah, bahwa hendaknya seorang da'i itu berilmu. Berilmu tentang tiga hal. Al-ilmu bima yu'allim, dia berilmu tentang apa yang dia ajarkan. Al-ilmu bit-tariqah, dia berilmu tentang cara menyampaikan yang benar. Al-ilmu bil-mad'u, dia berilmu tentang kadar si orang yang ia ajarkan. Kadar akal dan keilmuan orang yang diajarkan. Hendaknya orang yang mengajar, baik para pengajar Al-Quran atau ilmu agama secara umum, dia mengetahui dan mempelajari kadar keilmuan dan akal si murid yang ingin dia sampaikan ilmunya. Jangan sampai dia menyampaikan ilmu yang justru itu menjadi mudarat bagi si murid tersebut karena akalnya belum mampu untuk menerima ilmu yang dia sampaikan. Ada murid yang cocok untuk diajarkan banyak ilmu, ada murid yang cocok hanya mampu menangkap sedikit ilmu. Maka masing-masing murid diberikan sesuai kadar keilmuan dan kadar kecerdasan mereka, agar mereka tidak lari dari ilmu tersebut. Murid yang tidak mampu menangkap banyak ilmu, apabila disampaikan ilmu yang sulit, maka dikhawatirkan dia lari dari menuntut ilmu. Begitu pula murid yang cerdas, yang dia bisa menangkap banyak ilmu, kalau disampaikan sedikit ilmu, justru dia bosan. Kenapa? Karena dia bisa menangkap banyak ilmu. Ah, ternyata guru ini tidak memberikan faedah yang banyak kepada saya. Akhirnya dia pun pergi mencari guru yang lebih berilmu. Jadi hendaknya pengajar Al-Quran, atau seorang ustaz, atau seorang ulama, seorang yang mengajarkan ilmu agama, menyampaikan kepada muridnya sesuai kadar akal dan keilmuan yang sanggup mereka terima. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Taib, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan Elsyaflah Ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan, masih ada pembahasan-pembahasan yang sangat menarik lagi pada pertemuan selanjutnya. Bagi Anda yang ingin mengikuti kajian beliau secara live, yaitu di hari Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.